Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu somadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama ingkang kawula taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, kepada pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang sangat saya muliakan, mari pada kesempatan ini kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga bisa mengikuti pengajian rutin setiap dua minggu sekali dalam keadaan sehat wal afiat. Kedua kalinya semoga sanjungan sholawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, beliau Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan. Semoga juga dilimpahkan kepada para kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususun hadrati ghawsi hadaz zaman radhiyallahu anhu, dengan harapan semoga beliau-beliau yang saya sebut di atas tadi benar-benar memberikan bimbingan dan doa restunya kepada kita sehingga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fitni wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, pada pengajian yang lalu ini telah didawuhkan kita jangan sampai tertipu, kita jangan sampai ya terlena dengan kehidupan di dunia ini, yang mana Syekh Ja'far Shiddiq telah mengatakan jangan sekali-kali kamu mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah. Setelah itu beliau ditanya, apa sesuatu yang membuat orang terlena, tertipu, dan yang tidak diciptakan oleh Allah? Beliau menjawab, ar-rohah fit dunia, yaitu orang yang hanya ingin enak dan kepenak di dunia. Padahal hadirin, kita tahu dunia itu bungkat tempatnya enak. Dunia iki duduk gini kepenak. Dunia niku gini ujian. Dunia niki gini nandur, duduk gini panen. Orang yang mengharapkan panen di dunia, ini termasuk orang yang rugi. Karena mustahil. Ar-roha fit dunia. Jaluk panen onon dunyo, jaluk enak onon dunyo, ing mongko gawanin dunyo, itu adalah ruwet. Ngeten niku nggih, gawanin dunyo iku keruh. Jaluk kula jenengan kok malah goleki sing enak kepenak. Bila saking menika latas tagrib wuku al adari matunta fi hadidar fa innaha ma abrosat illa ma huwa mustahikun wasfiha wa wajibu naktiha. Itu tadi kono uang golek urip njaluk panen ono donya iku mustahil. Mengapa kok mustahil? Fa innaha ma abrozak illa ma huwa mustahikun wasfiha wa wajibu naktiha. Itu tadi donya gene keruh kok kula njaluk enak itu mustahil. Gene dunia niku dunia tempat ujian, kulunjian kok jalu enak kepenak, ya itulah salah itu. Memang dunia ini harus keruh karena gene ujian. Nah, nanti panen besok di akhirat. Tetapi saya sudah sukses pak, suksesmu itu ujian. Jangan terlena. Tapi saya sudah bagus, saya sudah doanya mandi, saya sudah menjadi orang yang dihormati, itu ujian, bukan panen itu. Dan pasti itu kamu tinggalkan. Hadirin, dari pengajian yang lalu, ini sudah jelas. Dunia ini gini keruh. Dunia ini gini fitnah. Dunia ini tempatnya orang diejek, itu yang benar. Maka jangan kamu mengejek orang lain. Karena dunia itu begitu itu. Dunia itu tempat ya di mana-mana fitnah merajalela. Bahkan binjing niku di suatu zaman fitnah niku kalau sudah merajalela tidak ada yang selamat, masyiral hadirin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh yakunu ummati fitanun. Jadi Kanjeng Nabi sampun ngelingaken akan datang menimpa umatku piro-piro fitnah. Umatku banjir fitnah. Umatku banjir caci makian, banjir ujian. Itu pasti akan datang. Layan juminha irunini urauno sing selamat kabeh. Ibarat banjir tsunami, tapi maaf hadirin, tutup tsunami air bah, tapi tsunaminya fitnah. Nah, tsunami air bah di Aceh ratusan ribu yang kena dan mati. Tapi kalau yang dikatakan Rasulullah yakunu ummati fitanun iki ate teko nimpa umatku piro-piro fitnah, tsunami ni fitnah datang kepada umatku, tidak ada yang selamat satupun umatku. Layan jumina. Kurang ono sing selamat. Tapi Kanjeng Nabi masih memberi harapan, illa man ahyahu bil ilmi. Kejaba wong sing diuripno kali Gusti Allah kelawan ilmu. Berarti ilmu sing urip. Fi qalbi ing dalem ati. Berarti benjing niku lek wis usum fitnah. Fitnah niku sesuatu sing membuat orang tuh jauh dari Allah. Ya mungkin hari ini dengan adanya media globalisasi fitnah di mana-mana, walaupun itu nyata, kalau panjang katut, nama badan. Ya akhir-akhir ini di mana-mana di koran dengan adanya pelaku-pelaku itu jenengan katut mencaci maki, apa malah dongak no, mugo-mugo le hidayah. Lek kalau panjang ngatut benci dan katut ini berarti kena fitnah. Yang di akhir-akhir ini di koran dan lain-lain itu fitnah. Umat kurang sing selamat malah mencaci maki. Ngelon jenengan dewi turun karuan kok malah ngelono kacan ngelono wong liya. Mari kita berdoa harus gocelan sing rapet nang Gusti Allah. Ini sinten sing selamat hadirin? Yaiku umatku ing zaman itu sing selamat atine diuripno karo ilmu, kelawan ilmu kalian Gusti Allah. Jadi ilmu itu hidup di dalam hati, duduk mengono akal. Ilmunya menyinari jiwa. Ilmune ndadekno padange ati ing zaman ini. Sehingga orang lain kena fitnah, dia tahu dan dia menghindar, walaupun terpencil tidak punya teman, walaupun dicaci maki, tapi dia selamat karena ilmunya hidup di dalam jiwa. Akhirnya Imam Tirmizi ditanya. Akhirnya Imam Tirmizi berkomentar, sing dimaksud ilmu itu ya ilmin billah, yaku ilmu pengeterapan la haula wala quwata illa billah. Lu alhamdulillah ilmu billah niki kok dipun gowo, disiarno, bahkan dipun tuntun sekaligus dengan alate geniku enten ing sholawat wahidiyah. Untung kula jenengan iki lho, Pak. Ilmune akeh, fitnah mlebu. Akhire rumangsa ana khairum minhu. Aku sik luwih apik timbang awakmu. Ilmu kudur kowe bodho. Lho niku fitnah. Kula jenengan katut niku napa mboten niku? Sing ibadahe mempeng, sing keramat iso badhe atine kancane. Fitnah mlebu nang jerone ati. Wong sak kampung gak ono sing keramat kecuali aku. Ana khairum minhu. Aku luwih apik timbang kamu. Fitnah, fitnah, fitnah. Lho sing iso ngobati fitnane jagat. Dikala donya banjir fitnah, layan jumin ha umate Kanjeng Nabi, kuwabeh menungso sing alim utawa sing budu, sing dadi pejabat apa rakyat, sing mulya apa sing boten mulya, kabeh kena fitnah. Ora ono sing selamat, cuma sing selamat ingkang ditanduri ilmu billah ono ing jerone ati. Niki lho hadirin. Gentung kula njenengan ngamalno selawat niki. Bahkan selawat sing gawa ilmu billah itu pun kena fitnah, difitnah dadi sumber permasalahan orang-orang di zaman itu. Wong e dhewe malah dadekno fitnah. Karena saking gak pahami. Mila saking menika wonten kitab Majalisus Amia. Niku jelas didawakan. Alaikum bil iktidai bil asari wassunnah. He umat ing zaman iku, pegang teguhlah kamu cekelen sing rapet, fata masa kubih cekelen akan dia, cekelen sing rapet untuk mengikuti jejak Rasulullah lan sunah Kanjeng Nabi. Lek nyekel sunah, lek nyekel kelakuan Kanjeng Nabi, sing temen-temen lek nyintai Rasulullah ojo tanggung-tanggung. Niki dawuh niki. Fa inni akhafu, sak temene aku wedi, aku iki wedi sayakti angkolili zamanu iza zakaro insanun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bi fi jami'i ahwalihi zammuhu wa nafaru anhu wa azalluhu wa ahanuh. Di dalam kitab Majalis Susania. He umat, cekelen sing temen sunai Rasul, asar bekas jejak Kanjeng Nabi, lek nyintai Rasulullah oleh maca selawat, oleh iling nang Rasul sing tenanan. Mongko sak temeni aku wedi, fa inni akhofu bakal datang ing suatu zaman nanti di mana jika ada manusia menyebut asmani Rasul, berarti ana wong maca selawat. Maca nida ya sayyid ya Rasulullah. Dan mengikuti segala akhwalnya Nabi. Lek ketok duso iling duso nangis. Sing asali gak iling karo dosane akhire iling berlinangan air mata. Ngikuti jejak Rasulullah ing zaman itu. Dan mengikuti segala akhwalnya Nabi. Opo perbuatan-perbuatan sing dicontohno ing zaman itu. Zammuhu wa nafaru anhu wa azalluhu wa ahanu ing zaman itu umumi masyarakat podo mencelanya, dicela. Mereka menghinanya, dihina. Dan merendahkannya, ngerendahno yo menghina. Niku nganti ono di zaman nanti wong eling Rasul, wong maca selawat, orang nangisi dosa ing zaman itu Rasulullah, zaman sing kaya ngoten niku ono zaman wong-wong Islam bodho islame malah mencela. Malah mencaci maki. Malah ngerendahno, bahkan malah menghina di zaman itu. Bun panjenengan eling-eling. Memang itu di zaman itu. Apa? Ya saking gedene fitnah. Wong fitnah niku kaya air bah mengalir. Ora pandang berbulu, tidak pandang bulu. Pokok lek gak ditanduri ilmu bilah, dia akan mencaci maki. Mulanya suatu saat ada seseorang. Lek selawate apik. Nangise niku lho sing gak apik. Nangise li ghairillah. Nangise gak krana Allah, sampai wonten sing matur mekaten. Ini hadirin. Nah, kalau jenengan nek ana jaman kaya ngono, aja nganti mencela. Lah lek kula panjenengan katut finai jaman, sing jenengan cela niku lho selawat. Aja maneh selawat mencela wong liya mawon, sing wong elek jenengan ilokno mawon nulari. Lek sing elek nulari. Wong Imam Syafi'i isi dhewe matur, lek kowe kepengin mati husnul khotimah, aja nganti negatif thinking, aja nganti mencela orang lain, aja nganti duwe don songko elek kepada orang lain. Lha ngoten niku dikuatkan enten surat Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minad dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Kamu jangan sekali-kali memperbanyak nyongko-nyongko, sebab nyongko-nyongko itu adalah sebagian nyongko itu adalah dosa. Lho Al-Qur'an ini jelas. Lho niki nyongko wong liya mawon wis dosa, apa maneh iki selawat? Lah inilah wadahin. Selawate apik. Nangise niku lho li ghairillah gak krana Allah. Subhanallah. Saking gedene fitnah nganti ati kula panjenengan iso nyongko wong liya gak lillah. Wong liya gak krana Allah. Lho niki lho ingkang kula maksud ing zaman niku lebure menungsa campur karo fitnah, gobyos karo fitnah. Di mana-mana merajalela. Kekufuran di dindi podo merajalela. Akeh wong kufur marang Gusti Allah. Banjir kufur. Ono ngersani Gusti Allah. Kufur ini artinya ingkar, Pak. Jadi kumpul kufur ini artinya ingkar. Lanjenengan diparingi Gusti Allah terus dijobok terus ngersula. Iku padha karo ngersula marang sapa? Sepisan ngersula padha karo ngersula ana ngarepe Gusti Allah. Lek nurut hukum tauhid, hukum hakikat padha karo gak rido karo ujiane Allah. Sakala kufur kula jenengan. Ping pira ngersula? diuji enak disungsep titik ngersulo. Pancen menungso ngene keluh kesah. Menungso iki ngene ngersulo, ndak diobati atine niki. Dadi wis kena jaman-jaman kekufuran, jaman kesyirikan. Kula jenengan dipun paring kemuliaan kali Gusti Allah. Padahal kula nggih ngerti lek lahir gak melok duwe kemuliaan. Iku mung titipan. Kok panjenengan aku? Gak melok duwe kok ngaku. Itu adalah pencuri, pencuri ulung di hadapan Tuhan. Kula jenengan gak kuat ibadah saiki iso ibadah. Iso salat, iso poso. Iso koyok ngene, kok kula jenengan aku iku gumekku sakolo kula panjang dihukumi maling kali Gusti Allah. Ora duwe, gak melok duwe kok diaku. Mireh Gusti Allah kok diaku. Ana sepeda di pinggir embong diaku gumek dhewe. Niku mawon urusane nang polisi. Berapa kali kula njenengan lho ngene iku kula njenengan wani wani ngilokno koruptor ana maling kula hujat kula wani ngantemi maling bila perlu ana maling kecekel panjang tunjuki bila perlu dibunuh nah, kula njenengan iki maling ngono kersane Allah gak kerasa niku urip iku uripe sapa to ya uripe Gusti Allah hayun bi hayatillah kula jangan urip kelawan urip Allah kok kula panjang rumangsa urip ngaku uripku apa niku mboten besok dadi perkara niku kersane Allah niku lho ilmu ilmu ne sapa ya ilmu ne Gusti Allah kuasa kuasa ne sapa ya kuasane Allah ping pira kula panjang rumangsa kuasa rumangsa mampu merasa lebih mulia apakah ini bukan hukum pencuri hadirin wal hadirat mumpung durung mulai ayo diperbaiki dodo kula jenani mumpung durung dijemput Israel hadirin ayo kita perbaiki jero kula jenengan iki. Lha kula panjane sik kaya ngene gak nemoni tuntunan sing bagus roro terus mati bareng dijabut sak lapan ana ing ngersanipun Allah ketok kabeh kula panjenengan. Lho tibake aku sing kopiah putih, sing dipanggil Pak Haji, sing dipanggil Ustaz, tibake maling ana ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngono ae aku biyen ngecam koruptor. Lek ana maling sepeda kecekel aku melok mentungi, bahkan melok ngobong, melok membunuh. Ya Allah, tibake kula dhewe luwe hina daripada pencuri-pencuri itu. Ayo jujur di hadapan Gusti Allah sebelum kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah menanam, hidup adalah ujian. Gene keruh, gene ujian. Kita jangan cari panen di dunia. Lek kaya ngono, Syekh Ja'far Shiddiq mengatakan, kamu akan sia-sia ar-rohah fid dunya, karena panen di dunia itu adalah sia-sia yang benar di akhirat nanti. Hadirin, lu nganti selawat itu di akhir zaman difitnah nih. Hadirin. Subhanallah, selawat difitnah. Selawatnya apa? Nangisnya nih, lu itu gandeng nih hadirin. Uang ini kalau mau selawat asli rohaninya menyatu dengan Rasulullah. Pasti dia bergetar jiwanya. Karena dikala rohani masuk ke jiwa Rasulullah, saat itulah dia berhadapan langsung dengan Allah. Inna hadzal Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini, hidayah ini, 30 juz sing kula panjenengan waca hudal linnas iku yo jroning Al-Qur'an. Ampunan yo ana jroning Al-Qur'an. Ridhani Gusti Allah yo ana jroning Al-Qur'an. Allah sayang kali umat kali makhluk yo ana di jroning Al-Qur'an. Ingat tarafuhu biadillah yang satu ujung di tanganku kata Allah, di tangan Allah. Wa tarafuhu biaidikum fakta masakubi sing satu ujung selain di tanganku adalah di dadanya kekasihku Muhammad fakta masakubi cekon berpegang teguhlah akan dia maksudnya rohmu cepet maju satukan dengan rohaninya Rasul karena seunsur dengan kanjeng Nabi Nek kulo panjang nang Gusti Allah dudu unsure lho, Pak. Buktine masih salat gak tau madhep teng Allah. Ajane dudu unsure. Aja maneh salat jenengan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah ora iso madhep dudu unsure. Rene gak madhep di aku iku. Aku wis wiritan la ilaha illallah. Engko lek metu keramate aku wis keramat. Fatamassaku bi aidikum fatarukuhu bi aidikum fatamassaku bi satu ujung di dadanya kekasihku. Kamu harus masuk karena kamu seunsur. Ibarat kabel, satu sisi ono di karang kates listrike, satu sisi di rumah. Kalau kamu ingin menemukan aku listrik, kamu harus berpegang teguh kepada kabel yang ada di rumahmu. Itu ilmu fisika, hadirin. Mulanya di akhir zaman itu sampai selawat itu ono selawat yang dicaci maki. Zammuhu wa nafaru anhu wa azalluhu wa ahanumbuh selawat ini yang dicaci maki ini. Sebab dawuh enten kitab Majalis Ustaniyah. Besok ate teko ing suatu zaman sing tak wedeni ing zaman iku, yen ana wong nderek Rasulullah nyebut-nyebut asmane Rasulullah. Maaf. Fa inni akhofu sayati angkolili zaman, ing zaman itu rikala ana wong iza zakaro insanun nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wong nyebut asmane Rasulullah, wonten tiyang membaca selawat. Apa cukup maca selawat nyebut-nyebut asmane wal iktidak lan derek tuntunane lan derek ikhwale lek Rasulullah akeh nangis dia nangis lek ana sahabat menangis dia derek nangis ing zaman iku zammuhu masyarakat nyaci maki oh ora ikhlas ora krana Allah padahal gak ro atine wong sing ro ikhlas namung Gusti Allah bahkan Gusti Allah ijtani bu katsir minaz dzanni. Kono jok nganti ngake-ngake no nyongko elek. Tak jabut imanmu su'ul khotimah kowe engko. Hati-hati adik-adikku hadirin. Ojo negatif thinking. Karo sapa iku tu husnuzon. Ojo nyongko elek wong liya. Apa maneh iki selawat hadirin? Enggak, lek selawate apik nangis. Berarti suudon karo jutaan pengamal sing maca selawat nanti. Wong suudon wong siji mawon dadekno su'ul khotimah. Apa maneh kula panjenengan seudon karo wong sing maca selawat? Berapa ribu itu? Hati-hati hadirin. Mulane kula jenengan aja ndelok wajah, aja ndelok bungkus itu. Masih kula panjenengan nanggep sing ngaji ndek mriki. Gak tamtu jerone hadirin. Jerone bek fitnah napa mboten itu lho hadirin. Pokoke mboten nemu tuntunan bahaya. Rune besok lek wis mati, kleke-kleke wa iza balagotil khumukum lek wis nyawono tenggorokan kleke-kleke dikai ngombe ora kolu anake ndongakno gak iso maca Yasin wis gak krungu saat itulah wa antum khina izin tanzurun mula panjang baru kroso iku mangke hadirin wa hadira apa ngenteni kaya ngono ini mari kita perhatikan itu. Mulanya di akhir zaman itu hati-hati. Karena akan datang suatu zaman wis Quran kari jeneng itu. Islam mengkari jenenge Quran kari tulisan itu. Mengkari telung puluh juz itu. Lan kari bacaan itu. Sa'ele-ele umat ing zaman itu. Wa asyaru ahli zalika zaman. Ulama uhum. Ingat. Lek wis ono zaman kau yang unuh. Sing elek wong sing ngerti malan. Karena sing ngerti kebeen fitnah rumangsa wis suci rumangsa kula panjenengan wis lilah rumangsa kula panjenengan wis cedhek sehingga wong liya dikecam dan di lain-lain sebagainya nek maten dawuh niku wa asaru ahli zalika zaman ulama uhum sapa ulama uhum ya kula sampean kabeh iki dudu wong liya ya kula dhewe khususe hadirin. Gak panjenengan kabeh iki, gak usah ngoreksi wong lian. Sing penting kula panjenengan ngoreksi awake dhewe. Mengapa sampai terjadi wa asaru ahli zalika zaman ulama uhum? Sebab enten dawuh niki hadirin. Ingkang pundi dipun dawuhaken iklam annas syariatu ya ainul haqiqati idz syari'atu laha da iratun ulya wasulfa wasufla. Fal ulya li ahlil kasfi wasulfa li ahlil fikri. Niki didawakan. Iklam ketahuilah bahwa syariat itu disebut ainul hakikoh. Ainul hakikoh niku adalah kenyataan Allah yang bisa dilihat. Dilihat dengan hati, tapi belum merasakan. Sebab ono ilmul hakikoh, enten ainul hakikoh, enten hakul hakikoh. Lah ainul hakikah niku kok cara kula panjenengan iki ngerti lek ana apa iku panjenengan perlu barang iki barange apa iki ngene iki apa gadung tapi durung iso ngrasakno iku jenenge ainul hakikah. Iklam annasyari'atu asyari'ah ya ainul hakikah. Idis syari'atu laha dairatun ulya wasul wasufla. Jadi ono sing tinggi, ono sing rendah. Jadi dipundhawuhaken karena syariat itu meliputi dua daerah. Di syariat ini, siji daerah atas dan daerah bawah. Ulya wa sufla. Jadi atas dan bawah. Lah daerah atas itu bagi orang-orang ahlul kasfi. Yang apa sing disebut ahlul kasfi? Di ahlil kasfi sing diarani di ahlil kasfi niku wong sing atine wis dibuka kali Gusti Allah. Melihat permasalahan sing ketok mung apike niku wong ahlil kasfi. Ana wong ngaji Al-Qur'an terus nangis ana di masjid. Lek ahlil kasfi niku sing ketok apike tok. Wong iku oleh hidayah. Niku ahlil kasfi. Wasufla li ahlil fikri. Tapi sing di daerah bawah iku kanggone wong ahli fikir. Lah iya wong maca Quran ana di masjid kok nangis banter dhewe. Iki wis bertentangan karo syariat, iku wong ahli fikri. Lah disinilah nanti terjadinya permasalahan dan fitnah di zaman ini nggih adanya ana ulama ahli kasfi enten sing ahli fikri. Lah ulama ahli kasfi ini menguasai syariat wilayah atas, jadi wilayah sing husnudzon tok di sini. Lah ahli fikri ini sing nuruti akal itu, gak cocok karo akal langsung hukumi nyimpang, sesat dan lain-lain itu. Lu zaman ini masih kena ini. Li ahli fikri, falamma fatasa ahli fikri, falamma fatasa ahli fikri. Alama kolahu ahlul kasfi. Jadi ngeten. Bagi wong-wong sing nguasai alam daerah bawah syariat, daerah syariat paling bawah ahlul fikri nggih. Lek ahlul kasfi iki ngomong iku dirasakno karo ahlul fikri dieling-eling dipikir-pikir. Apa sing metu teko pengaruhe ahlul kasfi? Wong ahlul fikri gak jangkau akali. Padahal la yon bisa makrifat maca selawat ae lah ahlul fikri. Mosok maca selawat iso nangis. Gak iso jangkau. Karena dia tidak menguasai alam rohan, alam atas. Terus das pundi? Akhirnya metu keluar dari itikad. Statement di dalamnya akhirnya ngomong ini, wong ahli fikri, wah iku ngono wis adoh nyimpang syariat. Isoe mengoten niku. Iku kok nangis, wah iku gak geli, geli lah iku gak krana apa. Isoe mengoten karena dia tidak menjangkau. Kula jenengan mara didhawuhno makrifat, mosok durung iso maca Fatihah gak ngerti artine Fatihah makrifat. Ini golongane ahli fikri karena dia itu mengandalkan akal. Ngeten nggih. Ndek darang nang. Mosok gak tau ngaji, gak tau apa mara iso ngaji teko ndi iku. Iku nu sesat iku nyimpang. Karena ahli fikir iku menggunakan akalnya. Niki sing perlu panjang perhatikan. Di zaman ini terjadi benturan kaya ngeten iki. Tetapi sebaliknya ahli kasfi wong-wong sing memiliki pandangan ke atas nggih. Atine iku wis cedhek ana ngersanipun Gusti Allah terbuka hijabe, lek ono ahlul fikri niku mengeluarkan statement, mengeluarkan ucapan, ahlul kasfi tidak pernah menentang, dia tidak akan ingkar. Goten ingkar, yo bacane bener, iku dasar yo ono, tidak pernah ingkar. Tapi ahlul fikri, alah, iku ga ono, iku nyimpang, iku sesat, sehingga terjadi fitnah di mana-mana. Niki hadir. Mulanya didawakan wa ahlul kasfi layung kiruna ala ahlil fikri. Jadi wong ahlil kasfi gak pernah ingkar. Iya, benar. Benar. Aku gak ngingkari panjeneng ngono. Lek ono wong duwe pandangan ke atas dan pandangan ke bawah menyatu menjadi satu. Famangkana za fikrin wa kasfin fahuwa hakimuz zaman. Kitab Jami'ul Usul 194. Dadi kok ana wong dipun paringi pandangan ke atas, atine senantiasa sing dipandang sisi positif tok. Ngadepi wong sing didelok mung sisi baik tok. Karena dia tahu sak elek-elek wong, sak bejat-bejate wong mesti ana apike. Dia itu mengerti. Terus dia memahami masalah ahlul fikri, dia memahami. Dan dia membenarkan lek ana ulama sing kaya ngono didhawuhkan wonten kitab Jami'ul Usul halaman 194. Dipundhawuhaken wa fa huwa hakimuz zaman. Yo iku lho wong sing disebut hakimuz zaman. Hakimnya zaman ini. Orang yang bijaksana di zaman ini. Terus dawuh apa, barang siapa bertemu dengan orang yang demikian itu, maka tidak akan sesat kaum yang telah memperoleh petunjuk dan mendapatkan orang seperti itu, karena dia mampu nuntun lahir batin wonten ngersane Gusti Allah. Hadirin yang saya muliakan, jadi sing garai masalah niku nggih kula njenengan dhewe, karena tidak memahami ilmu ini. Nggih hadirin, alhamdulillah ya. Nah, dengan adanya selawat wahidiyah kita mesti terima kasih. Terima kasih sehingga kula njenengan memiliki wawasan yang luas. Hadirin yang saya muliakan, monggo kita dengan sungguh-sungguh didawuhkan la yakunul fadli illa lil qulubil munkasiratil muta'arridati lin nafahati ilahia. Wonten takil bulusul malih. Jadi wong lek wis nemoni ahlil kasfi, Pak. Terus kula panjenengan iku dididik rendah ana ngersanipun Allah. Mulai ngaji atine tambah delosor di hadapan Allah. Niku ulama ahlul kasfi ini. Ciri-ciri ini kata. Lek jenengan ketemu ulama ahlul kasfi, mulai niku tambah dingkluk, tambah rumongso, aku elek. Niku ciri ini. Lha ulama ahlul fikri, wah iki sing bener iki, liyane salah niku ahlul fikri. Iki cara-carane. Tapi apa salah? Mboten niku pun bidange dhewe-dhewe. Memang dijadikan oleh apa daerah atas dan daerah bawah. Apa salah? Mboten. Demi kebenaran Islam, menunjukkan kebenaran syariat Islam harus ada begitu. Tapi ciri-cirine lek kula njenengan nemoni ulama ahlul kasfi, iki contone beliau radhiyallahu anhu pulang dari ngaji duduk di majelisnya, hati ini langsung gemeter. Ya Allah, tiba-tiba aku sih bosok hatiku. Ya Allah, sing tak buntel karo bagus si Islam, tak buntel karo ilmu, tiba-tiba aku mau bangkai. Untung aku ketemu sehingga aku ngerti. Daniel lek wis aku dijabut Israel mati, rela aku bangkai sing tak gembul. Luar biasa kula njenengan menyesalnya. Jadi wong sing ketemu Ahlul Kasfi niku atine niku kwetok cacate, gethok eleke sampe gak kober ngalane wong liya. Hadirin wal hadirat. Ini rame-rame ya peristiwa video porno. Ulama Ahlul Kasfi nonton, kamu jangan mengecam. Mungkin kamu lebih jahat daripada dia. Mengapa? Kowe duwe selawat, duwe ilmu gak kowe siarno. Iku salah sapa? Lek besok dituntut sapa sing dijali bertanggung jawab? Yo awakmu lho. Iku Ahlul Kasfi niku balekno nang dirinya sendiri dan orang yang dibimbing. Sehingga dia tidak pernah mengecam, walaupun di TV, walaupun di media elektronik, sama-sama mengecam, timbul kebencian di mana-mana. Orang Ahlul Kasfi dan orang yang dibimbing oleh Ahlul Kasfi, dia tidak ada rasa benci. Sing onok mung kasihan, apapun itu adalah umatnya Rasulullah, apapun itu adalah umat Islam. Bahkan ditangisi di hadapan Allah, berilah kesadaran ya Allah, berilah petunjuk, bahkan oleh Mbah Yai Jami Ala-Ala Amin dipun paringi dipun dongakno kaya ngoten. Lho niki bedane, Pak. Beda nggih lek ngaji teng kula teng panjenengan kali kula niku. Mulai ngaji hati Pak sing bener ngaji ndek iki gedung. Wabe salah lek niku ngoten jenengan kula ngoten to. Boso aduh lho jan ora roh niku. Ora roh. Wate mati sing gembel binatang, gembel kewan. Ngadep mati ngadep nang Gusti Allah. Gembel asu nek bodho ini kita sepuluh ya. Wong ati dipun panggil kali Gusti Allah, gembel bangkai nek jero ati gimana ini hadirin lan hadirat. Masa kula jenengan mboten paham mawon. Sing ketok mung apike, sing ketok mung mulyane tok. Gawon budal nang Allah pamerno kena apikmu nang Gusti Allah. Pamerno kemuliaan kula njenengan teng Gusti Allah ditolak sak kula niku kula. Ora paham. Mulane Ahlul Kasfi mengatakan la yakunul fadli. Tidak akan diberikan fadlnya Allah. Keutamaane Gusti Allah ora diparingaken. Ampunane, ridane, kasih sayangnya la yakunul fadli ora diparingno keutamaan ketuhanan iku. Kecuali ilal lil kulubil mungkasiroti muta'aridoti linafahati ilahiya. Kejobo wong sing ditanduri kali Gusti Allah, sing dituntun kali ulama Ahlul Kasfi, singkat cukul ing jroning ati merasa meratapi lek awake penuh dosa. Atine meratap penuh merana di hadapan Allah, rumangsa elek di hadapan Allah. Baru fadlnya Allah diparingno karo wong sing duwe ati kaya ngono niku wae. Hadirin yang saya muliakan. Apa ada di zaman ini kula jenengan ditanduri ilmu niku? Apa kula panjang dijejeli fitnah mawon? Terserah kula jenengan sedekat menilai. Terutama saya, maaf hadirin yang saya muliakan. Maaf pendengar radio, jenengan tak jejeli fitnah terus. Sehingga panjenengan gak iso rumangsa elek ana ngersanipun Allah. Gak iso nangis di hadapan Allah. Iku salah kula, hadirin wa hadirat. Engko lek iso nangis niku mung dikecam wong tok jenengan. Dianggap gak lilah. Dianggap ligo irilah. Mengapunten kula hadirin wa hadirat. Tapi harus kuat. Harus kuat di hadapan jenengan yang panjenengan cari hanya Allah. Wahwa wusulika ila maula, ilal maula, ilal maula. Yaitu wusulmu madhep kula njenengan ana ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, nggih monggo ini perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita jujur, jujur saja. Dunia niki wis banjir mungkarot. Banjir fitnah, banjir kufur, ini banjir penipu hadir-hadir. Yang ditipu mboten tanggung-tanggung, Gusti Allah sing ditipu. Banjir pencuri di dunia ini, jare wong Jawa sing kasar, bahasa kasar, banjir maling. Donya bek malinge, sapa malinge? Kula hadirin hadirat. jenengan dhewe maling ora roh. Apa maling iku? Gak melok duwe kok diaku iku jenenge maling hadirat. Jenengan iso salat, sapa sing gerakno? Gusti Allah. Jenengan ngaku aku ahli salat. Maaf. Pencuri hadirin wa hadirat. Aku ahli sedekah. Aku sedekah tanah kanggo wakaf tanah kae pengajian. Padahal ku duwe sapa? Rezekine sapa? Jenengan iku ana apa ora? Dudu iku gumek Gusti Allah. Kok jenengan aku? Maaf. Ketoke apik tapi ya maaf hadirin. Maling hadirin hadirat. Maaf iki sing ngaji niki wong temenan apa maling hadirin hadirat. Terutama kula. Kula Gusti hadirin. Jenengan nek ngaji teng kula tanpa kesasar hadirin hadirat. Karena iki wonge maling kan ngaji nang maling karena gosap gumek Gusti Allah di aku kabeh hadirin hadirat. Sudah. Kita berpikir yang masa di masa akan datang kita akan pulang, kita akan pulang. Kita akan kembali kepada Allah. Dusone akeh, keto apik doae. Wong salat gak iso madhep perasaane wis wali, dadi apa kula jenengan iki? Wong salate mengu rumangsa wis bener kula niki hadir-hadir. Ayo mujahadah, mujahadah. Sing mboten apal ya sayyidi ya rasul tiap hari 30 menit dilebih titik. Tiap hari jangan ditinggal. Kula jenengan sing dadi maling ku atine dudu wonge. Nek tangane apik, sedekah, ngaji, ibadah. Atine sing dadi maling. Karena atine kotor. Karena atine tidak dekat dengan Allah. Jauh daripada Allah. Rune lek ado iku kok diaku, lek wong cedhek gak wani ngaku hadirin. Suatu contoh. Jenengan jerakan kula. Lah lek kula panjenengan kali jerak kula sik kumpul karo jeragan nang ndi gak wani berkutik. Ati mandek nang diskotik yo gak wani krana nek jagane. Bareng ditanya iku montore sapa? Niku montore jeragan kula. Krana cedhek ambek jeragan. Tapi kalau jauh dari jeragan sampean nggawa montor ditanya oleh orang yang cantik, "Ini mobilnya, Mas?" Jenengan jawab apa? Karena jauh, "Iya, mobil saya." Karena ati ambek jeragan sing gak ngaku-ngaku, gak melu duwit aku. Karena hanya gengsi mawon. Menggok nyimpang nang diskotik wani apa krono gak ono jeragane karena jauh. Aku jenengan kan ngoten nggih, balak-balik nyimpang terus nggih. Terus balak-balik ngaku gumekku nggih. Iki dudun oleh adoh karo Gusti Allah hadirin wa hadirat. Lale adoh kali Gusti Allah terus pundi iso slamet kula jenengan. Padahal Allah Maha dekat. Allah Maha dekat. Lah kula panjenengan kok sik adoh kali Gusti Allah. Ini hadirin wal hadirat. Ya, lebih-lebih di zaman ini alhamdulillah. Nah, sekarang ngopo selawat itu termasuk ono butuh sanad. Sebab di Indonesia khususnya usul itu memakai thariqah hadirin. Nah, thariqah mutabaron niku kabeh 44 niku sing wonten Indonesia. Nah, setiap thariqah itu dibawa oleh sultan aulia yang ada di zaman ulama-ulama ahlu takwa di zaman itu. Thariqah Qadiriyah digawa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudun thariqah Naqsyabandiyah, Syekh Ba'uddin Naqsyabandi. Terus Atijani, banyak thariqah-thariqah itu, Idrisiyah, Sardiliyah dan lain-lain jumlahnya 44. Dia itu thariqah memakai zikir latoif. Cek ngerti mawon. Zikir Allah, Allah, Allah. Lidah ditekuk ke atas dengan duduk. Sesuai dengan tuntunan. Niki memalui makom-makom petung tingkatan. Iku lek thariqah. Lah kula jenengan kudu paham. Kalau thariqah itu memang sik berat. Karena harus cari gurune mursid kamil-mukamilnya. Dan dibaiat. Ono suluk, istilah suluk perjalanan menuju Allah. Lek kula-kula panjenengan lampahi niku sulit, abot ing zaman iki. Lah zaman sak niki kula jenengan nemoni selawat. Selawat pencuci jiwa jenenge selawat wahidiyah. Apa selawat wahidiyah ku butoriko? Dudu. Selawat wahidiyah adalah selawat. Tapi apakah selawat wahidiyah disebut toriko? Iya, semua jalan menuju Allah niku disebut thariqah. Dalan. Salat ya disebut thariqah, maca Al-Qur'an ya disebut thariqah, maca selawat disebut thariqah, asal ada bimbingan menuju perjalanan wusul ana ngersane Gusti Allah. Lah keistimewaane kula manjenengan wusul wonten ngersanipun Allah melalui selawat. Karena solawat khusyuk gak khusyuk pasti diterima. Solawat sopo sing teman-teman membaca Rasulullah sebagai pimpinan, sebagai sing nuntun bimbing ati jenengan. Onten ngersanipun Allah di mana ing akhir zaman golek guru sing nuntun ati wis ora nemu, bahkan didawuhkan koyok golek wulirang abang. Akhirnya alternatif sing paling gampang di akhir zaman, walaupun semua itu baik dan sah sohe, tapi solawat ini lebih mudah kanggone wong umum sing gak nemu guru rohani, termasuk nida ya sayyidi ya rasulullah iku kanggo wong sing gak nemu guru rohani, sebab didawuhkan innas salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam tunawwirul qulub wa tusilu ilallahi min ghairi syaikhin. Niku didawuhkan sak temene ngekeh-ngekeh no maca selawat. Apa maneh ana sing nuntun kaya jroning wahidiyah, ana elmune kanggo wusul wonten ngersanipun Allah, iku tunawirul qulub, dadekno padhange ati rikala menungso kebeken fitnah sehingga dadane peteng gak kenal kali Gusti Allah. Selawat iso nuntun madangno ati watu silu ilallahi min ghairi syaikhin, lan iso dadekno madhepe ati wusule ati ana ngersani Gusti Allah min ghairi syaikhin tanpa guru. Berarti gurune selawat, gurune Rasulullah. Ngeten kitab ngeten. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendawuhkan uridat a'malu ummati, ditutuno disodorno marang aku sekai amali umatku, fawajadta minha bareng tak delok ing amali umatku al-maqbulu wal-mardudu, tak delok yo ono sing diterima yo ono sing ditolak, tergantung ikhlasi oleh amal, tergantung dagingi kelebon barang haram nopo mboten, lek halal dagingi amali ikhlas iku diterima, tapi lek ngerasani uang terus ahli hibah, ahli adu-adu yo an-namimah, yo ahli mangan haram, dagingi cukul haram, wis gak ikhlas pisan, amali yo ditolak. Illa sholata alaiya, kecuali selawat kabeh umatku sing mojo selawat diterima kabeh kali Gusti Allah, tidak pandang bulu. Lho niki keistimewaane. Dadi kok ana kok nganggawe wakil dia nggih kanggone wong kaya kula jenengan, wong sing gak ngerti, wong bodoh, wong elek, lek gak nemu guru sing mursyid kamil mukamil, guru sing iso nuntun ati, waliyam mursyida sing duduki arwahul muqaddasa, niku lek nurut ilmu gak nemu ing mongko ing akhir zaman golek guru kaya ngoten niku kaya golek guru kaya golek wulirang abang, bahkan enten dawuh kaya golek kakak putih saking gak nemune. Lek amalane nemu gak tarika niku amalane gurune sing nuntun niku. Lah kula jenengan sebagai wong umum lek gak nemoni selawat yang berbanyak. Selawat opo ae terserah. Tapi di sini dikhususkan krono di jero selawat wahidiyah enten bimbingan pengetrapan lillah billah di rasul bi rasul, bimbingan rumongso elek, rumongso penuh dosa, hina di hadapan Gusti Allah. Lu selawat sing ono tuntunan niku namung selawat wahi dia. Selawat naria kan boten. Nek wajon ping 4000, 4000, 4000 Fatihah ya ojo salah. Teng Syekh Imam Tazi sebagai mu'alif. Engko lek diwaca tujuane supaya rezekine akeh lek dijeri wae iki mboten. Apa tujuane mung siji, mung Gusti Allah. Selain Allah adalah batil, palsu. Mongko sing kuwi tuju namung siji, namung Gusti Allah. Sir wajidda fis sairi latakhib. Kamu harus jalan, jalan terus. Temukan dia. Yang sungguh-sungguh, kamu jangan berhenti. Walaupun kamu orang yang sukses, tinggal no, ojok mandek suksesmu, berjalan terus, cari, jangan berhenti. Mengapa? Fa innallazi tatlubuhu amamaka. Sebab yang kamu cari bukan kemuliaan, yang kamu cari bukan suatu keramat, yang kamu cari bukan apa-apa, yang kamu cari adalah di hadapanmu. Wa huwa wusuluka ilal maula, yaitu wusulmu terhadap Tuhan yang maha hidup. Hadirin yang saya muliakan, itulah monggo kita perhatikan. Monggo lebih-lebih wong sing penuh dosa nggih kaya kula njenengan iki. Ini harus hati-hati, harus senantiasa memperbanyak sholawat. Memperbanyak baca sholawat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kula njenengan gak tahu ngerti, Pak. Kula mesti niku dituntut. Kulo panjenengan kabeh niku besuk dituntut kali Gusti Allah. Selain Gusti Allah niku benjing kulo jan dituntut kali umat masyarakat. Bareng besuk ditangekno teko kubur nggih. Niki enten alam maksan niku suwene 50.000 tahun. Lah 50.000 tahun niku kulo jenengan hidup menderita. Gak ana iup-iupan, gak ana payonan. Mung sing digembol dosa tok kaya kulo jenengan. Duso negoro, duso kuat hati gembel, nanti banjir keringet. Terus ngoten ku melayu nang Nabi Adam, Nabi Adam. Kula cucu jenengan, jenan safati. Jadi Nabi Adam, nafsi, nafsi. Oh, anakku aku rawani. Aku biar dia tahu ngelakoni kesalahan, aku rawani. Gusti Allah. Wis nangu anakku kono lho, nangu Musa. Teng Nabi Musa ngoten. Puluhan ewu tahun ketemu, kait ketemu, jaluk tolong Nabi Musa. Nabi Musa mboten wani nafsi-nafsi aku rawani. Nangokon dulu Nabi Isa. Akhir kula jenengan umat padha berbondong-bondong golek Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan nafsi-nafsi wis aku rawani. Ono kekasihku nangok Kanjeng Nabi Muhammad. Akhir umat kuwabe berbondong-bondong golek Rasul. Bareng wis ketemu Rasul sing memperhatikan, ya Allah. Ya Allah, ikilah umat manusia. Akhirnya Kanjeng Nabi sujud ana ngersanipun Allah sambil matul, Rabbi ajil hisabahum. Rabbi ajil hisabahum. Gusti, mun diterus-terusaken Gusti, kasihan umat-umat ini ya Allah. Jenengan hisab mawon cek terus di sing swarga di sing neraka. Jan hisab cek terus sing swarga di sing neraka. Rabbi ajil hisabahum. Akhir Kanjeng Nabi diijabahi. Saat itulah terjadi hisab saat geden-geden ini. Terjadi hisab saat itulah terjadi yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sohibatihi wa bani. Di saat itu terjadi kegemparan. Kulon jenengan sak konco padha melayu karena wedi dihisab wedi dituntut. Bahkan wong tua melayu, anak melayu ketemu wong tuane, ketemu ibuke, ketemu bapake, bahkan wong tua melayu ketemu anak-anake karena di hari itu terjadi peristiwa yang besar. Dituntut hadirin hadirat. Mbah dadi napa? Lah kula panjenengan sing nate nglarang kula panjenengan maca waqidiyah, mbah iso dituntut kali Rasulullah. Iku selawatku. Iki dituntut kula jenengan. Jenengan nek ana wong tahlil sampean larang, banjur dituntut besok. Ana kancane istighosah jenengan larang, besok dituntut besok di akhirat. Aku biyen kok zikir nang Allah bahagia, sampean sing larang tak tuntut. Terjadi itu hadirin. Iki saking sombongnya ati kula nih hadirin, kadang pancet gak berubah mawon iki. Wis kadung dinina bobokan nafsu, rasane wis unggul. Kaya-kaya pangeran ana ning ngarepe kok kaya swarga ana ning ngersani kula panjenengan. bohong kula niki bohong. Wong salat mawon gak tau eling, maca selawat gak tau nangis, gak eling dosane. Kok ati cedhek nang Gusti Allah. Jangan pura-pura. Besok dibongkar wa husila ma fis sudur. Dibuka apa sing ono di jero dodo kula jenengan hadirin wa hadirat. Ngenteni apa kula jenengane wis kaya ngono. Inilah. Ini yang kula panjenengan harus hati-hati. Karena situasi ini akan terjadi menimpa kula panjenengan sebagai umat manusia. Monggo kesempatan ini kita mujadah. Nyuwun wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Di mana kula panjenengan maca selawat ini dipun dawaken. Dusun jenengan katane apa mboten, Pak? Bu, kadang nggih jenengan busa wani karo wong tuwa niku mawon pun mboten kenek ditebus niku lek nganti ibuke mboten nyepuro. Gak kenek ditebus. Wis to nganti jenengan bathuke gosong salat sujud nganti mati. Lek wong tuwa isih gak rido, gak kenek ditebus hadirin hadira. Wis gak iso. Dosa nang wong tuwa, durung dosa nang liyane. Jenengan dosane akeh napa mboten? Lek kula jujur, sudah banyak sekali. Tapi ada hadis sahih yang mengatakan inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Kanjeng Nabi dadak matur, sak temene syafa'atku iki kanggo umatku sing duwe dosa-dosa gedhe iku. Ini Rasulullah dadak ngajukan jasanya. Ojo kuatir umatku, lek dosamu gedhe, aku sanggup mensyafaati besok di akhirat karena syafaat diberikan oleh Allah kepadaku hanya untuk umatku. Inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Sak temene syafa'atku bagi umatku ini bagi umat sing gembol dosa gede. Tapi syarate kudu rohanine menyatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab fatarofuhu bi aidikum fatamassaku bih. Karena satu ujung di tanganku ujar Rasulullah, maka berpegang gunakan dia. Hadirin monggo mumpung durung kula jenengan iki dibuka untuk akhirat dosane, ayo dibuka dhewe untuk ngersani Gusti Allah dengan merasa hina dina rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jujur seneng gak seneng sing jelas badhe mati kabeh. Panjenengan benci pengajian ini atau suka dengan pengajian, padha mati kabeh besok, padha tanggung jawab dhewe-dhewe. Terserah monggo hadirin wa hadirat sing dereng apal derekno ya sayyidi ya Rasulullah. Kita ingat anak-anak kita, istri kita, ingat ibu bapak. Maaf karena ikatan itu pasti ada. Kita ingat, kasihan keluarga kita. Mungkin dia beliau mati belum menemoni ilmu niki hadirin wa hadirat. Saya punya ibu, punya ayah saya mati tapi belum kenal ilmu ini. Saniki anak yang kenal terus bundi niki benje kadir. Itu ibu saya, itu ayah saya padahal kadir. Padahal besok lek kula jenengan nganti membiarkan orang tuanya. Akhirnya kula panjenengan dihisap, dimizan, ditimbang, mlebu nang swarga, mlebu. Bareng jenengan tertawa dengan sungguh-sungguh. Dadak kula panjenengan bahagia sikil tengen ngancik swarga. Krungu suarane ibuku, anakku, mudhun anakku. Balik no banyu susuku anakku. Kue durung bales aku. Kue gak lenggaru aku. Balik no goncang swarga modun kula jenengan hadirin hadirin. Sudah harapan untuk selamat tidak ada. Hanya air mata yang tumpah di dunia ini dengan selawat yang sungguh-sungguh kita akan diselamatkan oleh Allah. Air mata, tumpahkan air mata di dunia mumpung durung kelonjenan getun nganti nangis ana akhirat. Afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Apakah kamu heran dengan pemberitaan ini? Kamu malah guyu menciperkan bibirmu. Malah kok ora nangis, wa antum samidun kowe nyombongi Gusti Allah. Wonten surat An-Najm. Kowe sombong manusia. Monggo hadirin wis aja arep-arep ana swarga hadirin. Wis arep-arep kula njenengan diampuni mawon kali Gusti Allah. Monggo hadirin hadirin wis aja arep-arep swarga kula njenengan wong elek hadirin hadirin. Mari hadirin sing mboten apal nderekno ya sayyidi ya Rasulullah dengan sungguh-sungguh Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrini. Faqad dolam tuwa batah rabbini. Wa laisa liya sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntu saksun halika. Ya Syafi al-Khulki salatu wassalam. Alaika nurul khulki hati al-anam. Wa aslahu wa ruha wa trikni. Fa kudulam tu abata wa rubini. Wa laisa liya sayiti siwaka. Fa intaruta kuntu saksun halika. Ya Syafi al-Khulki salatu wassalam. Alaika nurul khulki hati al-anam. Wa aslahu wa ruha wa trikni. Fakot dalam tua bata warubini. Walai salia sayiti siwaka. Faindaruta kuntu sakson. Hadirin terutama pendengar radio. Jenengan pun kaget. Ngaji keras. Ngaji nangis. Sebab si ngaji ini golongan ini wong penuh dosa. Hadirin hadirin. Jenengan ojo nangis. Sampan wis api. Swarga gen sampean. Niki gane wong elek-elek. Sehingga ngaji ini kan nangis. Hadirin hadirin. Lek jenengan ngecam ngajine nangise lighirilah monggo sak karep jenengan tanggungen benjengan akhirat suudzon jenengan kula niki hadirin. Terutama sing enten hadir, ojo suudzon nabrak bemper kok kula jenengan. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wadzur ila ya Sayyidi binadroh. Musilati lil hadratil aliyah. Ya ayuhal gawfu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ila ya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil aliyah. Ya ayuhal gawfu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ila ya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, demikian yang saya sampaikan. Semoga diberi hidayah kali Allah Subhanahu wa taala. Masalah tangis terserahlah. Jenengan nilai terserah. Iki nangis ligairilah atau tidak. Yang jelas nangis kami itu gak ikhlas. Nangisi wong elek. Nangisi wong bodoh. Nek jenengan nyebut ligairilah, bener jenengan bener. Tapi tetap Allah yang maha tahu. Karena sing roh atine menungso hanya Allah, hanya Allah. Jangan ngaku jadi Tuhan karena kita tidak tahu apa-apa. Kalau panjang ngaku jadi Tuhan silakan roh atine kancane. Silakan hadirin. Nggih kula kinten cekap semanten kemawon. Segala kekurangan kula nyuwun agung pangapunten kepada yang sedekah tanah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sedekah jenengan tidak sia-sia. Tapi syaratnya ojo jagakno sedekah. Ojo jagakno amal. Ojo jagakno balesan. Mung jagakno Gusti Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pasti dibales. Ojo adik nuntut kaya-kaya ora percaya kali Gusti Allah. Saya ucapkan bagi penyumbang yang tanah, saya ucapkan ribuan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wasa'atati dunya wal akhirah. Wabillahi taufik wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah wa min wasata zaman an-nadruh wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.